Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدْ إخوتي حاضرين جماعة sekalian إخوه dan أخوات رحمني ورحمكم الله merupakan kenikmatan besar ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk thalabul ilm. Allah permudah baginya, Allah ringankan untuknya jalan guna menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang pentingnya perkara ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya karena itu jalan menuju jannah. Nas'alullah min fadlih. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Kata Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu syar'i, dari besarnya keutamaan ilmu itu, mulai seseorang melangkahkan kakinya bermula dari awal keinginannya mencari dan mendapatkan ilmu itu, dia sudah dalam kebaikan, dia sudah menempuh jalan menuju jannah. Dari awal dia melangkahkan kakinya. Salaka tariqan nakirah, menunjukkan umum, luas, jalan apapun itu yang kamu tempuh untuk mendapat ilmu. Kamu rihlah safar dari negeri satu ke negeri yang lain, kamu pergi mendatangi halaqat dan majalis ilm, kamu datangi masjid, kamu datangi ma'had, jalan apapun yang kamu tempuh untuk mendapat ilmu, kamu membaca, kamu mendengarkan, kamu membahas, semuanya salaka tariqan, dengan itu dia telah menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu pun Rasulullah sebutkan yaltamisu fihi ilman, nakirob juga, untuk menunjukkan keumuman agar tidak difahami. Yang mendapat keutamaan hadis hanya yang belajar lama, hanya yang memperoleh banyak ilmu. La, tidak demikian. Kalaupun itu hanya satu huruf yang kamu pelajari, kalaupun hanya satu kata, satu kalimat, dengannya kamu mendapatkan ilmu, kamu mendapatkan hadis ini yaltamisu fihi ilma. Tidak hanya yang lama, bahkan kalaupun sebentar, sejenak, kamu mencari ilmu yaltamisu fihi ilma, semua dengan itu Allah janjikan untuk mereka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan kepada surga. Nas'alullah min fadli. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian a'azakumullah, ilmu terkadang dengan kebaikan yang kita pelajari, al-khair, untuk kita cintai, kita amalkan, kita bela dan kita dakwahkan, terkadang pula bentuknya syar, kejelekan, kita pelajari untuk kita terhindar darinya, untuk kita benci, untuk kita tahdzir, untuk kita selamatkan diri dan saudara-saudara kita daripadanya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quranul Karim, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami memberikan rincian ayat-ayat kami, al-haq, al-khair, tapi tidak cukup hanya itu, karena Allah katakan walitastabin sabilul mujrimin, agar tampak jelas pula rusaknya jalan orang-orang mujrimin, agar diketahui kebobrokannya, agar diketahui rusak dan bahayanya terhadap individu ataupun masyarakat. Litastabina sabilul mujrimin, maka kedua-duanya, al-khair wasyar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa khairun nas, man ya'lamul haqq bit tafsil atau bitafasilihi wa ya'lamu syarr bitafasilihi. Orang yang terbaik adalah yang tahu kebenaran itu bitafasilihi, dengan rinciannya, detail apa saja, bagaimana bentuknya, seperti apa makna dan penafsirannya, bagaimana pengamalannya. Dan dia pun tahu syarr ditafsir dengan rinciannya, dari mana itu datang, kenapa itu terjadi, apa sebabnya, siapa pelakunya, siapa tokohnya, apa gerak-gerik mereka, sifat-sifat ciri mereka, dan seterusnya. Adalah orang yang terbaik yang mengetahui kedua-duanya. Dan itu yang dicontohkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Khawatir itu akan menimpa aku. Dari fiqih seorang sahabat yang mulia, beliau tanya agar mengerti dan faham, sehingga karenanya beliau terselamatkan dari berbagai macam syarr, kejelekan-kejelekan yang ada. Karena berilmu tentangnya, beliau tanya, beliau pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang celaka ketika orang itu tidak tahu menahu tentang kejelekan karena tidak dia pelajari, tidak dia kaji, akan terjebak dia dalam kejelekan itu dalam keadaan dia menyangka itu baik. Makhafata an yudrikani. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama, bahwa tema kita adalah membicarakan tentang salah satu dari kelompok-kelompok sesat, salah satu dari bentuk kejelekan yang ada, salah satu dari bentuk syarr yang telah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelompok Khawarij, terkhusus di masa sekarang yang mereka namakan diri mereka dengan Daesh, Dawaish, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Dan terkhusus kata itu sendiri, kita akan punya waqfah untuk membahasnya, atau yang mereka istilahkan dalam bahasa Inggrisnya ISIS, Islamic State of Syria, Iraq and Syria. para ulama kita, para masyayikh kita hafizahumullah, telah banyak berbicara dan sering mereka bicara tentang ini semua. Sebab yang mendasari kenapa ini dibicarakan, kenapa ini disampaikan, adalah yang pertama, an-nushh lil ummah, nasihat kepada umat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita tahu bersama dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau sebutkan innad dina nasihah, sungguhnya agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Qala lillah, untuk Allah, ikhlas karenanya. Wali kitabi, untuk kitabnya, dengan mengimani dan mengikuti ajarannya. Wali rasuli, dan untuk rasulnya, dengan mengimani beliau dan mutaba'ah terhadap sunnahnya, menepis segala syubhat yang merusak kesucian sunnah tersebut. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat itu untuk para imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, untuk segenap dan seluruh kaum muslimin. Hadis di Muslim. Nasihat. Jika seorang muslim benar-benar bernasihat kepada saudaranya muslimin, maka dia mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang kebaikan, maka dia ajarkan kebaikan itu kepada mereka. Dia membenci untuk mereka seperti yang ia benci untuk dirinya. Dia menjauh dan membenci kejelekan, itu pula yang dia sampaikan agar dibenci dan ditinggalkan oleh saudaranya. Seseorang yang mendiamkan kejelekan pada umat, pada saudaranya, sementara itu adalah bahaya dan jelek, merusak agama mereka, bahkan merusak dunia dan akhiratnya, dia diamkan dan dia biarkan, maka dengan itu dia telah berkhianat kepada mereka. Ghasyash, menipu umatnya, saudaranya. Padahal dalam perkara dunia saja itu termasuk kabair, dosa besar. Hanya karena urusan tepung atau yang semisalnya, ketika si penjual meletakkan yang di atas tepung kering, yang di bawah tepung rusak telah kena air hujan semalam. Rasulullah tahu apa ini basah, kena hujan ya Rasulullah semalam. Tapi yang atas dia tampakkan kering, seakan bagus semua tepungnya, menipu pembeli. Urusan dunia, harta, itu pun Rasul telah katakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. kabairu dzunub, dosa besar padahal itu perkara duniawi. Apalagi jika penipuan itu tidak dia jelaskan yang jelek kepada saudaranya terkait agamanya, akhiratnya yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ghasyas, dan jauh lebih besar dosanya dari penipuan dunia. Nasihat. Yang kedua, karena Allah memerintahkan kepada mukminin untuk mereka itu membenahi dalam kehidupannya dan tidak merusak, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan itu dalam Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Berdoalah kamu kepada Allah dengan rasa takut, dengan sangat berharap kepadanya, karena sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang melakukan ihsan, kebaikan. Allah larang, wala tufsidu, jangan bikin kerusakan, jangan merusak. Juga di ayat 85 Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah itu dibenahi. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian beriman. Ifsad. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pengerusakan itu jelek secara umum mutlak. Semua bentuk pengerusakan jelek. Dilarang semuanya. Tetapi lebih jelek, lebih besar dosanya, lebih dilarang karenanya ketika pengerusakan itu setelah ada pembenahan. Ba'da islahiha. Merusak sesuatu yang sudah terbenahi, berjalan dengan baik, dirusak. Kaum muslimin, umat, berjalan kehidupan mereka dengan baik. Mereka dapati rasa aman, tenang, tidak ada yang mengganggu. Yang ibadah dari rumah ke masjidnya, yang beraktivitas, kerja, ini, itu. Terbenahi, ada rasa aman, ada ketenangan, jalan dengan baik kehidupan, dirusak. Sehingga berubah, yang ada adalah keadaan yang menakutkan. Yang ada orang tidak berani keluar rumah, gak merasa tenang. Taruhannya nyawanya, taruhannya, kehormatan dia, anak istrinya, harta bendanya. Merusak sesuatu yang telah terbenahi adalah perkara besar di dalam Islam, dosa yang sangat besar. Agar orang tahu dan semakin paham bahwa Islam, syariat yang suci ini, mengajarkan pembenahan, tidak pernah sekalipun mengajarkan pengrusakan. Bukan dari Islam segala yang sifatnya merusak, memporak-porandakan tatanan kehidupan yang sudah baik. Ada kekurangan di sana sini, tapi secara umum orang aman, terbenahi. Untuk berubah menjadi teror dari para teroris yang mengancam nyawa, harta dan kehormatan mereka, itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya sama sekali. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, agar tidak dinisbatkan kepada Islam sesuatu yang Islam sendiri berlepas diri darinya. Yang ketiga, bahwa sunnatullah fi khalqi, perpecahan di umat ini pastilah terjadi. Terpecahnya, menjadi terpecah belah, menyelisih al-haq yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Dawud dari hadis Muawiyah, hadis ma'ruf, Rasulullah sallam sebutkan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintain wa sab'ina millah. Ketahui umat sebelum kalian dari ahlul kitab terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadihil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in. Umat ini pun terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintan wa sab'un finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. 72 darinya di neraka dan hanya satu yang selamat, hanya satu yang di surga, yaitu al-jama'ah, mereka yang selalu kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi al-jama'ah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu li sahibih la yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu. Dan akan keluar dari umatku orang-orang yang hawa nafsu itu merasuk, tersebar ke dalam diri mereka sebagaimana penyakit anjing gila merasuk dan menyebar ke sekujur tubuh penderitanya. Wal'iyadzu billah. Tidak ada satu pembuluh darah pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali virus rabies ini masuk dan merusaknya, sampai itu akan membinasakan dia. Kalau itu virus anjing gila, seperti itu pula hawa nafsu pada orangnya menggerogoti agamanya, menyebar dan masuk menguasai dirinya, menyelewengkan dia dari siratal mustaqim, dari sunnah rasul, hingga itu yang akan membinasakan dia. Alahwa, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka adanya sekte yang sesat yang mengatasnamakan diri mereka dengan Islam, pasti itu terjadi. Sunnatullah. Bahwa demikian memang Rasulullah kabarkan akan terjadi pada umatnya. Sataftariq, muncul kelompok-kelompok yang menyalahi Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang menyeret dan membawa orang-orang yang mau mendengar dan mengikuti mereka kepada neraka. Wal'iyadzu billah. Memang ada, muncul. Tidak bisa dipungkiri, terjadi. Yang salah satu dari kelompok itu adalah Al-Khawarij, yang selalu merusak kaum muslimin, yang selalu menyibukkan kaum muslimin, yang selalu membidik para penguasa, pemerintah kaum muslimin dengan pengkafiran dan seterusnya. Yang keempat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad dan Tabrani, beliau bersabda, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama paling Allah cintai al-hanifiyah, yang lurus dengan tauhidnya, jauh dari kemusyrikan dengan berbagai bentuk dan macam-macamnya, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, jauh dari segala wasilah dan asbab yang akan menjerumuskan kepada syirik. Hanifiyah, samhah, dan agama itu mudah. Agama yang mudah, yang gampang, sebagaimana Allah ajarkan, sebagaimana Rasul SAW mencontohkan kepada umatnya. Hanifiyah bertentangan dengan syirkiyah, segala kemusyrikan. Samhah bertentangan, berbeda dengan tasyaddud wal ghulu, segala bentuk ghulu yang melampaui batas, berlebihan dan ekstrim dalam segala bentuknya. Tasyaddud, ekstrim dalam memahami, dan khawarij ekstrim di dalam memahami nusus. Mereka hanya lihat, mereka hanya ambil nususul wa'id, nafs yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan tentang ancaman-ancaman saja. Neraka, ini, kafir, ini, nifak, ini, itu. Mereka abaikan sama sekali. Ya tajahalun. Mereka tinggalkan. Tidak mau mereka tengok, tidak mau mereka ingat. Nususul wa'ad. Nas yang di situ ada wa'ad. Ada janji-janji Allah, janji-janji Rasul, syafaat, ampunan Allah, rahmatnya, dan yang semisalnya. Ekstrim dalam mensikapi wa'id, ekstrim dalam mensikapi orang yang melakukan penyimpangan, melakukan dosa besar. Ekstrim dalam mensikapinya, ghulu melampaui batas yang Allah dan Rasul ajarkan. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ketika beliau tanyakan kepada Rasul SAW, qala wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak. Mukmin tetap akan masuk jannah dengan rahmat Allah, hatta dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar seperti radhiyallahu taala an heran, atau ini beliau tanyakan lagi, wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak. Kembali Rasul jawab, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Maksiat, naam. Kabair, naam. Dosa yang sangat besar. Tapi terkadang orang terjatuh di situ karena syahwatnya, lemah imannya. Dalam keadaan dia tahu itu haram, dosa, dia tidak halalkan perbuatan itu. Hingga Rasul katakan, wa in zana wa in sarak wa in raghima anfu abidar, hatta dia zina, hatta dia mencuri, walaupun Abu Dzar merasa berat atau merasa itu ini raghima anfu. Sehingga Abu Dzar ketika meriwayatkan hadis ini, dari amanat beliau radhiyallahu taala an, beliau sampaikan, wa in zana wa in sarak wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar merasa berat. Artinya beliau semula seperti tadi menganggap, apa iya mungkin masuk surga padahal dia sudah berzina, sudah mencuri ini. Walaupun agama yang Allah cintai al-hanifiyatus samha, yang hanif dan samha, mudah. Yang kelima, bahwa nyawa di dalam Islam sangat tinggi nilainya. Bahkan menjadi salah satu dari daruriyatul khams, dari lima perkara pokok, lima perkara yang mau tidak mau harus dijaga, dihormati, yang karenanya Allah turunkan kitab suci untuk menjaga lima ini, yang karenanya Allah utus para mursalin alaihimussalam untuk menjaga lima ini. Ad-din, untuk menjaga agama mereka agar benar seperti yang dikehendaki Allah, seperti yang diajarkan Rasul mereka, tidak dipermainkan agama itu, agar tidak tersesat agama mereka dengan pemahaman-pemahaman syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang kedua, an-nafs, penjagaan jiwa, nyawa. Agar dihargai dan dijaga. Tidak seperti masyarakat jahiliyah yang asal bunuh semaunya hanya karena perselisihan remeh, hanya karena urusan kecil, urusan kuda, mereka berperang saling menumpahkan darah, urusan seekor kuda. Aus dan Khazraj berperang puluhan tahun, asal-muasalnya kuda. Dalam pacuan mereka suka bikin lomba tiap hari apa begitu. Alhasil kuda yang sering menang dibunuh. Marah yang punya, walhasil dua suku ini sampai perang. Perang saling bunuh, sekian korban berjatuhan, ratusan mungkin ribuan. Dan itu berlanjut berpuluh-puluh tahun antara Aus dan Khazraj, hanya karena kuda. Nyawa menjadi taruhan, dan bukan satu dua nyawa, banyak nyawa. Sampai kemudian Rasulullah SAW yang bisa kembali mempersatukan dan mempersaudarakan mereka, nyawa. Yang ketiga, al-'ird, kehormatan, dijaga oleh Islam agar tidak dijamah dan tidak diinjak tanpa hak oleh siapapun, dijaga kehormatannya. Dan syariat begitu ketat, keras dalam menjaga kehormatan ini, hingga ada hukum qadzf yang menuduh saudaranya melakukan perbuatan haram tanpa dia punya bukti, dihukum dan berat hukumannya, berlapis-lapis. Semua ini demi menjaga kehormatan orang. Yang keempat, al-aql, untuk menjaga akal mereka agar tidak dipermainkan, tidak dibodoh-bodohi orang, tidak dirusak dengan segala yang merusak. Makanya Allah haramkan khamr, karena merusak akal. Orang yang seharusnya terhormat jadi orang bodoh, tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia perbuat, akalnya rusak, hilang karena mabuk. Yang kelima al-mal, Allah jaga harta benda mereka agar terjaga, itu amanat dari Allah. Makanya Allah haramkan judi, Allah haramkan menipu, Allah haramkan ini agar tidak diambil harta orang itu dengan batil. Asyahid, agama, nyawa dijaga sedemikian rupa, yang karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci dan diutus para mursalin untuk menjaga semua itu. Oleh sebab itu dalam riwayat Baihaqi dari Ibni Umar, Rasulullah SAW ketika tawaf di Ka'bah, beliau katakan, ma'a'zamaki, ma'atyabaki, ma'asyrafaki. Betapa agungnya kamu, betapa wanginya kamu, betapa indahnya, betapa mulianya. Wala nafsum mu'min a'zamu indallahi mink. Tapi sungguh nyawa seorang muslim di sisi Allah jauh lebih besar, lebih agung darimu, Ka'bah. Kalau seandainya, semoga Allah selalu menjaga Ka'bah, seandainya Ka'bah dihancurkan, dirusak dan dihancurkan, dibom sehingga hancur, tentunya kemungkaran besar dan seluruh umat akan mengingkarinya dimanapun muslim itu berada, karena agung dan sakralnya tempat ini, mulia. Dibanding dengan nyawa seorang muslim yang dibunuh tanpa hak, ini jauh lebih mungkar, lebih besar dosanya yang membunuh nyawa seorang muslim dibanding yang menghancurkan Ka'bah. Diangkat dan dijaga sedemikian rupa. Di Bukhari Muslim, Nabi Musa alaihi salam pun menyesali di yaumul akhir ketika umat berduyun-duyun datang ke beliau meminta untuk menghadap kepada Allah agar mereka dipercepat hisabnya. Nabi Musa meminta udzur, enggak berani menghadap Allah karena Allah sangat murka di hari itu, murka besar yang tidak pernah seperti itu murka dan tidak akan pernah lagi setelah itu murka yang seperti ini. Beliau katakan, waqad qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Sementara aku telah bunuh seorang manusia, seorang jiwa yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Beliau sesali. Alaihi salam, Nabi yang mulia, tahu. Padahal yang dibunuh oleh Nabiullah Musa adalah orangnya Fir'aun, yang bersama Fir'aun, bukan mukmin yang mentaati beliau, bukan mukmin yang beriman dan bersama beliau membela beliau. Lah, orang memerangi. Dan bala tentaranya Fir'aun, dan Fir'aun siapa dia? Tapi kemudian orang ini dibunuh, siapa yang menyuruhmu membunuh? Dengan hak apa kamu mengalirkan darahnya? Nyawa dijaga oleh syariat. Bahkan kalau itu pun nyawa orang kafir, tidak semua kafir boleh dibunuh. Dijaga. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Rasul pun mengancam yang membunuh Mu'ahad, seorang yang sudah diberi perlindungan, ada perjanjian dengan muslimin atau pemerintah muslim. Dia bunuh kafir orang ini, tapi yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Nyawa dijaga oleh Islam, kalaupun itu nyawa orang kafir bahkan, jangankan lagi muslim. Makanya apa yang terjadi, fitnah yang sedang bergulir di Irak maupun di Syam, mengingatkan kita dan keumuman kaum muslimin tentang betapa berharganya nyawa. Selain itu, bukan hanya itu, betapa berharganya terjaganya nyawa, agar mereka sadar itu kenikmatan besar yang Allah berikan. Tapi banyak dari mereka tidak menyadari, kita ini dalam kenikmatan besar, walhamdulillah, terjaga nyawa kita dengan aman, dengan tenang. Kita safar dari satu kota ke kota lain, dari pulau satu ke pulau lain, negeri satu ke negeri lain, dengan aman, gak ada yang ganggu. Yang ibadah dari rumahnya ke masjid, yang kerja dari rumahnya ke pasar, ke kantornya, aman. Nyawamu terjaga. Coba tengok apa yang terjadi di sana. Pembunuhan, pembantaian dengan sadis, barbar sudah, habis-habisan. Dengan kejamnya, yang ditembaki, yang disembelih, yang ini. Saat itu kita menyadari betapa kenikmatan besar Allah berikan, terjaga nyawa kita. Siapa yang akan menyangkal kalau itu adalah karunia besar yang Allah berikan? Nikmatul aman, nikmatul islah fil ard, kenikmatan besar nyawa. Betapa Islam menjaga dan menghormati nyawa ini. Ada hukum kisos, karena dia membunuh nyawa dalam keadaan dia aman. Makanya fuqaha rahimahumullah menyebutkan bahwasanya qisas atau hudud secara umum dilakukan dalam keadaan aman wastiqrar, dalam keadaan aman dan tenang. Orang dalam keadaan aman, aman dengan hartanya, gak ada yang ganggu. Aman dengan jiwanya, gak ada yang ganggu. Terjaga, ada pemerintah dan seterusnya. Di saat itu ada orang yang memberanikan diri merusak keamanan dan hak privasimu, dirampas hartamu, dicuri, dirampok, masallallahu alafiyah, dibunuh seseorang. Dia berani melakukan dalam keadaan aman, terjaga semula. Yang ini harus ditangkap, yang ini harus dihukum, had, kisos dan seterusnya, potong tangan. Adapun dalam keadaan harj wa marj, dalam keadaan fitnah, enggak bisa itu dilakukan. keadaan memang gak aman. Negara sedang dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan perang, dalam keadaan fitnah, sudah. Siapa yang akan menegakkan hukum? Sementara yang ada negara itu bagaikan rimba, yang kuat memakan yang lemah. Enggak bisa saat itu hudud ditegakkan. Siapa mau negakkan? Kacau keamanan. Seperti yang terjadi di Irak maupun Syam. Ini yang ke berapa tadi? 5 ya. Yang ke-6, bahwasanya Islam adalah dinur rahmah, agama rahmat. Di Bukhari ya, Dabul Mufrad, dan disahihkan oleh Albani dari hadis Jarir radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, man la yarhamun nas la yarhamuhumullah, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Yang tidak merahmati orang, Allah pun tidak akan merahmati dia. Yang tidak merahmati orang tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di riwayat Umar radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Albani, man la yarhamu la yurham, yang tidak merahmati tidak rahmat, tidak akan dirahmati, tidak akan mendapat rahmat. Orang yang tidak punya kasih sayang, gak ada ibanya, gak ada rahmatnya sama sekali kepada makhluk, bahkan secara umum, bukan hanya manusia. Di riwayat Qurrah di Bukhari di Adabul Mufrad, disahihkan oleh Albani pula, seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni la adbahu syat farhamuha. Ya Rasulullah, aku kadang menyembelih kambing pun aku merahmatinya. Ada sebagian orang enggak kuat, jiwaannya lemah, lemah karena rahmatnya, enggak tega. Ya halal tentunya syar'i penyembelihan itu. Tapi sebagian orang karena rahmat yang begitu besar dan dirinya kayak enggak tega, kasihan. Miskin, ya Allah, dijatuhkan kambing ini, kemudian disembelih, kemudian dia kejet-kejet, keluar darahnya. Dia rahmat, karena rahmatnya gak tega, kasihan. Kambing, binatang. Maka Rasul pun katakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Hatta kambing, kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Hatta itu kambing, dua kali Rasul ucapkan. Kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Kambing, binatang, ketika kamu merahmatinya, Allah pun merahmatimu. Kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, wallahi ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haq, fakaifa tu'dhi muslima. Dalam Syiar Alamin Nubala, Dzahabi nukilkan dari Fudail bin Iyad berkata, demi Allah tidak halal kamu itu menyakiti, maaf, anjing atau babi. Anjing ini binatang najis, wakhinzir, babi, haram. Tapi enggak halal kamu menyakitinya, tiba-tiba anjing ini kamu lempar, kamu pukul, kamu ini. Dosa kamu, hatta kepada anjing dan babi. Enggak boleh kamu sakiti, kamu zalimi. Enggak ada rahmatnya kepada makhluk. Itu binatang, bahkan yang najis. Apalagi seorang muslim kamu menyakitinya. Yang digorok, yang dibakar, yang naudzubillah, dan menyembelih seperti menyembelih ayam dari sini, dan digorok, menyembelihnya dengan digorok. Ya, bunuh dengan cara baik. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah tentukan, Allah wajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa in qataltum fa ahsinul qatla. Kalaupun kamu bunuh, bunuh dengan cara baik. Dan tidak ada cara yang lebih baik dengan memenggal dari belakang. Itu pun dengan sekali ayunan pedang, sehingga nyaman bagi yang dieksekusi. Dengan sekali ayun, lepas kepalanya sudah, walhamdulillah. Bukan kemudian disakiti, digorok dengan pisau pendek. Dan berapa banyak mereka tampilkan di YouTube atau semisalnya, digorok dari arah depan sini. Ya, manusia ini muslim, apalagi jika itu muslim, hatta kalaupun dia kafir, manusia, mana rahmat? Yang dibakar, yang di ini. Syaitan. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, dihasankan oleh Al-Albani, juga di ada belum surat Bukhari, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah tercabut rahmat itu kecuali dari orang yang syaqi. Kutiba alaihi syaqawah. Orang yang telah tercatat baginya celaka. Alhamdulillah. Syaqi. Islam dinur rahmah. Rahmat Islam. Hatta kepada orang yang dihukum. Dia dihukum mati karena pelanggaran yang dia lakukan, membunuh, dikisos, membegal jalan, dihukum mati, atau semisalnya hukuman-hukuman mati. Tapi dengan baik, tidak menyakiti dia. Binatang pun demikian, disembelih dengan baik. Wal yuhiddu ahadukum syafrata. Rasul perintahkan pastikan tajamnya pisau kalian. Bukan hanya itu, dari rahmatnya. Amara Rasulullah an yuwara anil bahaim. Beliau perintahkan untuk disembunyikan. Jangan disembelih di hadapan teman-temannya, kambing-kambing yang lain. Dalam keadaan mereka ngelihat. disembelih seperti ini, mungkin sebentar lagi dirinya. Rahmat diperintahkan untuk disembunyikan di tempat lain, tertutup dari binatang yang lain. Rahmat hatta kepada binatang, bahain, apalagi itu manusia. Wa minan nukat, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan ketika beliau bicara tentang rahmat ini, pernah seseorang menyembelih anak onta yang masih kecil dan nyusu ke ibunya, ke induknya, disembelih di hadapan sang induk. Walah ada rahmatnya si orang ini. Ya Allah, kalau ya onta ya, cuman kalau seandainya kambing, suaranya pun suara bayi, beda dengan suara kambing dewasa. Miskin masih yang kecil, di depan induknya terang-terangan disembelih. Itu si induk dalam keadaan gelisah, sedih. Dia bergulung-gulung dan diikat tentunya dia. Membentur-benturkan kepalanya si induk. Sampai si induknya pun mati. Karena iba dan gak tahan melihat anaknya disembelih. Wa subhanallah. Gak berjalan lama, si pelaku ini, orang ini, Allah hukum dan Allah azab, hilang ingatannya. Jadi maghrum, majnun, gila. Gara-gara gak ada rahmatnya. Walhasil sekian lama, dia dalam keadaan terhina. Orang kalau sudah enggak ada akalnya, naudzubillah, masallallahu alafiyah, enggak ada nilainya di depan orang. Walhasil sampai sekian lama dia jadi gelandangan dan orang ini, sampai suatu hari Allah inginkan kebaikan bagi dia. Dia ketika berjalan, dia dapati sarang burung jatuh di tanah. Di situ ada anak-anaknya, burung masih kecil-kecil. Induknya hanya bisa terbang di atas anaknya, enggak bisa ngangkat kembali ke atas. Burung bagaimana? Si ibu kebingungan dan gelisah, induk burung ini. Orang ini dalam keadaan ingatannya hilang. Cuman ya Allah berikan rahmat pada dirinya. Iba dia. Subhanallah, dia ambil itu sarang. Dia naik ke pohon, dia kembalikan ke situ. Sehingga burung itu pun kembali bisa mengasuh dan menghidupi anaknya. Allah kembalikan akalnya. Sembuh. Asyahid rahmah tidak akan tercabut kecuali dari orang yang syaqi, yang punya rahmatnya. Sebagian ulama ketika menafsirkan hadis Qabroin, dua kubur yang dilalui oleh Rasulullah SAW, yang diazab keduanya, kemudian Rasul tancapkan ranting pohon di situ, meringankan azab keduanya selama itu belum kering. Yang satu karena namimahnya, yang satu karena tidak mensucikan diri dari kencingnya, Al-Mahim sebagian dari ulama kalau terkait pembahasan kita menyebutkan yang dikubur ini dua orang kafir. Tetapi Rasul SAW karena iba, gak tega ngelihat orang diazab seperti itu di kuburnya, maka beliau tancapkan ini untuk meringankan azab keduanya. Asy-syahid rahmah itu syariat Allah. Islam ajarkan rahmah. Satu dari 100 rahmat yang Allah punya. Yang satu itu pun para makhluk yang ada di muka bumi saling merahmati, hingga onta pun atau kuda berhati-hati meletakkan kakinya khawatir terkena anaknya. Rahmat Allah letakkan pada si induk binatang, punya rahmat ke anaknya, hati-hati dia gak ingin melukai atau menyakiti anaknya yang masih kecil, masih menyusu. Rahmat. Ayam kamu lihat anak-anak yang masih kecil, kamu dekati akan diserang kamu oleh induknya. Rahmatnya. Begitu ada bahaya dia kembangkan sayapnya, dia lindungi anak-anaknya. Rahmat. Maka segala bentuk pengrusakan para teroris, segala kejahatan mereka dan kekejaman-kekejaman yang mereka tunjukkan, sama sekali Islam berlepas diri dari semua itu. Gak ada rahmatnya. Mereka katakan menegakkan hukum had potong tangan, wallahi para penjual daging kambing pun lebih ngerti dan lebih rahmat kepada daging yang sudah mati ini, binatang yang sudah mati. Ini motong tangan pencuri dengan sekian kali pukulan dan di atas meja diletakkan si tangan ini. Dihantam sekian kali, sampai terputus tangan orang ini, merusak tulang, menghancurkan. Tidak demikian. Ditarik sehingga terlihat jelas ruas pemisah antara telapak tangan dengan hasta. Kemudian pisau yang tajam diletakkan, sekali ayun terputus, selesai. Gak ada tulang yang rusak, gak ada ini, gak ada jaringan yang ini dipeceli kayak orang motongi paha kambing atau rusuknya. Gak ada rahmatnya, na'udzubillah. Seperti yang Rasulullah sebutkan, la tunza'u rahma illa min syaqi. Asyqiya. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Tercabut rahmat itu, wal'iyadu billah, dari diri mereka. Ini asbab, alasan kenapa para ulama dan masyaikh kita, masyaikh sunnah, berbicara dan menjelaskan siapa itu Khawarij, siapa itu Daesh, ISIS, dan kebobrokan serta kesesatan mereka yang begitu nyata, agar umat sadar dan tahu bahaya serta rusaknya mereka, kita skors untuk persiapan sholat. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.